الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر ولله الحمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد قوم مسلمين ومسلمات جماعة صلاة عيد yang berbahagia. Maha besar Allah yang menerangi pagi ini setelah kegelapan malam. والذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. Dialah Allah yang menjadikan malam bagi kalian supaya kalian beristirahat padanya dan menjadikan siang terang benderang supaya kalian mencari karunia Allah. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kepuasan Allah bagi orang-orang yang mendengar. Maha agung Allah yang telah menunjuki jalan keislaman, mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju kepada cahaya. Huwallazi yunazzilu 'ala 'abdihi ayatin bayyinat liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Dialah Allah yang menurunkan kepada hambanya ayat-ayat yang terang, yaitu Al-Quran, supaya dia mengeluarkan kalian dari kegelapan kepada cahaya. Maha besar Allah yang telah menghiasi lembaran kehidupan umat Islam dengan dua hari Id dan berbagai waktu ibadah. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaknya dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari segala sesuatu yang mereka kumpulkan. Maha suci Allah yang memberi rahmat, membuka pintu harapan dan mencurahkan berbagai nikmat yang tak terhingga. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung nikmat Allah, tidaklah kalian dapat membilangnya. Maha suci Allah yang menerima taubat, memaafkan kesalahan dan mengetahui segala hal yang dilakukan oleh hamba. Wa huwa alladhi yaqbalu at-taubata 'an 'ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at wa ya'lamu ma taf'alun. Dan dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan segala kesalahan-kesalahan dan memaafkan segala kesalahan serta mengetahui segala sesuatu yang kalian lakukan. Maha besar Allah yang semua makhluk fakir kepadanya, sedang dia adalah yang maha kaya lagi maha terpuji. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalianlah yang fakir kepada Allah dan Allah dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu, lagi maha terpuji. Maha suci Allah yang menghidupkan manusia, kemudian mematikannya, kemudian membangkitkan mereka semua untuk hari hisab. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Mengapa kalian kafir kepada Allah padahal sebelumnya kalian mati, lalu Allah menghidupkan kalian, kemudian kalian dimatikan dan dihidupkan olehnya kembali, kemudian kepadanya lah kalian dikembalikan. Maha besar Allah yang tidak seorang pun di langit dan di bumi kecuali akan menghadap kepadanya sebagai seorang hamba. In kullu man fis samawati wal ardh illa atir rahmani abada. Tidak seorang pun di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada Allah yang maha pemurah selaku seorang hamba. Maha suci Allah yang telah menetapkan kehidupan manusia berakhir kepada sorga atau kepada neraka. Wa kadzalika auhayna ilaika qur'anan arabiyyan litundira ummal qura wa man hawlaha wa tundira yawmal jam'i la raiba fi fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Demikianlah kami wahyukan Al-Quran kepadamu dalam bahasa Arab, supaya kamu memberi peringatan kepada ummul qura, penduduk kota dan penduduk negeri-negeri di sekelilingnya, serta memberi peringatan pula tentang hari berkumpul, yaitu hari kiamat yang tiada keraguan padanya, segolongan masuk surga tetapi segolongan pula masuk ke dalam neraka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, bersama lembaran baru Idul Fitri yang berbahagia ini, ada sebuah keistimewaan dalam Islam yang harus selalu kita renungi. Suatu pijakan di dalam memandang kehidupan yang terbaik. Ketahuilah semoga Allah merahmati kita semua, bahwa Allah Azza wa Jalla telah memberi rahmat kepada umat ini dengan tuntunan yang jelas. Sebuah jalan kehidupan yang membedakan antara cahaya dan kegelapan. Allah Ta'ala berfirman, Allah waliyul ladhina amanu yukhrijuhum minal zulumati ilan nur. Allah pelindung orang-orang yang beriman, mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju kepada cahaya. Hal yastawil a'ma wal basir am hal tastawil zulumatu wal nur. Adakah sama orang yang buta dan orang yang dapat melihat, atau samakah gelap gulita dan terang benderang? Dengan agama ini teranggaplah manusia menjadi dua golongan, mereka yang hidup dengan cahaya yang agung dan mayat yang berpaling dari petunjuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awalan kana maytan fahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas, kaman mataluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha." Dapat orang yang sudah mati kemudian kami hidupkan dan kami beri kepadanya cahaya yang terang-terang, yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah manusia. Apakah mereka serupa dengan orang yang keadaannya berada dalam gelap gulita, yang sekali-sekali tidak dapat keluar dari gelap gulita itu? Dalam merasakan manfaat cahaya tersebut, manusia juga terbagi dua. Qad ja'akum basairu min rabbikum faman absara falinafsihi waman amiya fa'alaiha. Sesungguhnya telah datang dari Rabb kalian bukti-bukti yang terang. Barang siapa yang melihat kebenaran itu, manfaatnya adalah bagi dia sendiri. Sedangkan barang siapa yang buta terhadap kebenaran itu, kemudaratannya kembali kepada dia. Dan ciri pokok dari pengutusan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah mengajak manusia kepada hal yang merupakan hakikat kehidupannya. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Liyunzira man kana hayyan." Supaya dia, Nabi Muhammad, memberi peringatan kepada orang-orang yang benar hidup. Dengan ketentuan cahaya agama ini, akan tampak jelas siapa yang hidup bahagia atau berada dalam kebinasaan. Liahlika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyina. Yaitu agar orang-orang yang binasa itu, kebinasaannya dengan keterangan yang nyata. Dan agar orang yang hidup itu, kehidupannya dengan keterangan yang nyata pula. Marilah pada hari Id yang berbahagia ini, kita mengisi lembaran kehidupan dengan makna kehidupan yang lebih berarti. Cermati sebab-sebab yang membuat amanah umur dan kesempatan lebih bernilai di sisi Allah Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, pokok kehidupan seorang mukmin dan mukminah yang merupakan sumber kebahagiaannya adalah keimanan dan amalan salih. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang mengerjakan amalan salih, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan dia adalah seorang mukmin, sesungguhnya kami akan hidupkan dia dengan kehidupan yang baik, hayatan thayyibah. Hayatan thayyibah disebut kehidupan baik, disebut kehidupan bahagia, dan disebut dengan kehidupan sejahtera. Dan sesungguhnya kami akan beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa-apa yang telah mereka kerjakan. Keimanan adalah keyakinan hati yang diucapkan dengan lisan dan disertai dengan amalan perbuatan. Mencakup berbagai cabang keimanan. Pokoknya adalah keimanan kepada Allah Ta'ala, kepada malaikat, kitab-kitab, para rasul, dan hari akhirat, serta keimanan kepada takdir yang baik dan yang buruk, juga ketulusan dan kemurnian ibadah, bersih dari noda kesyirikan, sebagaimana firman Allah Jalla Jalaluh, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin, ulaika lahumul amn wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman, yaitu kesyirikan, mereka itulah yang mendapat keamanan, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Keimanan inilah yang menjadi pembelaan untuk hamba pada segala keadaan. Inna Allah yudafi'u anil ladina amanu. Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang beriman. Sumber pertolongan di dunia dan di akhirat. Inna lanansuru rusulana wal ladina amanu fil hayati dunya wa yawma yakumul ashhad. Sesungguhnya kami menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari berdirinya saksi-saksi, yaitu pada hari kiamat. Dan amalan salih adalah segala perbuatan yang dibangun di atas tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disertai dengan keikhlasan. Allah jalla jalaluhu berfirman, "Walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita, wa idzan la'atainahum min ladunna ajran 'azima wa lahadainahum siratan mustaqima." Dan sesungguhnya kalau mereka melaksanakan pelajaran yang diberikan kepada mereka, tentulah hal yang demikian itu lebih baik bagi mereka, lebih menguatkan keimanan mereka. Dan kalau demikian, kami pasti memberikan kepada mereka pahala yang besar dari sisi kami, dan kami pasti memberi petunjuk kepada mereka menuju jalan yang lurus. Kaum muslimin dan muslimat, hamba-hamba Allah, di antara pokok perkara yang membuat kehidupan lebih berarti adalah tunduk kepada segala perintah Allah dan Rasulnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walil rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi wa annahu ilayhi tuhsyarun." Wa yarara yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila dia menyeru kalian kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepada kalian. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kalian akan dikumpulkan. Perhatikan keagungan agama ini dari keterangan ayat ini, bahwa segala tuntunannya adalah hal yang memberi kehidupan yang sebenarnya kepada seorang hamba. Oleh karena itu, keluar dari perintah Allah dan Rasulnya itulah kematian hidup. Innama yastajibul ladina yasma'un wal mauta yabathuhumullahu thumma ilaihi yurja'un. Hanya orang yang mendengar sajalah yang mengetahui seruan Allah, dan orang-orang yang teranggap mati akan dibangkitkan oleh Allah, kemudian kepadanya lah mereka dikembalikan. Jawablah seruan Allah dan Rasulnya sebelum tiba suatu hari yang penyesalan tiada bermanfaat lagi. Istajibu li rabbikum min qabli an ya'tiya yawmun la maradda lahu min Allah ma lakum min malja'i yawma'idhi wa ma lakum min nakir. Patuhilah seruan Rabb kalian sebelum datang dari Allah suatu hari yang kedatangannya tidak dapat ditolak. Kalian tidak memperoleh tempat berlindung pada hari itu, tidak pula dapat mengingkari dosa-dosa kalian. Jawablah seruan Allah dan Rasulnya dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan larangan. Allah Jalla Jalaluhu berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu rukku'u wasjudu wa'budu rabbakum wa'malu khairan la'allakum tuflihun." Wahai orang yang beriman, rukuklah kalian, sujudlah kalian, beribadahlah kepada Rabb kalian, dan perbuatlah kebajikan supaya kalian mendapat kemenangan. Jauhi dosa dan maksiat agar kehidupan lebih bercahaya dan lebih berberkah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an, nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima." Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar, di antara dosa-dosa yang dilarang dikerjakan terhadap kalian, niscaya kami menghapus kesalahan-kesalahan kalian dan memasukkan kalian ke tempat yang mulia, yaitu ke dalam sorga. Namun sangat disayangkan bahwa pada hari-hari ini kita melihat banyak dari kaum muslimin yang meremehkan dosa, seakan-akan dosa itu bukan ancaman yang bisa menghancurkan kehidupan seorang hamba. Padahal Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Innakum latamaluna amalan hiyadaku fi ayunikum minasyar wa inkunna lana'udtuha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat." Sungguhnya kalian mengerjakan amalan-amalan yang di mata kalian seperti rambut, padahal kami pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganggap amalan tersebut sebagai hal yang membinasakan. Di antara dosa yang banyak diremehkan oleh manusia adalah perbuatan kesyirikan, seperti berdoa kepada selain Allah meminta hajat kepada penghuni kubur, menyembelih untuk selain Allah, mendatangi tempat-tempat yang dikeramatkan. Kesyirikan adalah penghancur kenikmatan dan dosa besar yang akan mengakibatkan pelakunya kekal di dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sungguhnya barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, pasti Allah mengharamkan surga kepadanya, sedang tempat tinggalnya adalah neraka. Tidaklah ada penolong seorang pun bagi orang-orang yang zalim itu. Allah Azza wa Jalla juga menegaskan, "Wa man yusyrik billah فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق." Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, dia seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan oleh angin ke tempat yang sangat jauh. Termasuk dosa yang banyak diremehkan adalah mendatangi dukun-dukun dan mempercayai para paranorman. Pada Rasulullah SAW telah bersabda, "Man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ila Muhammad." Barang siapa yang mendatangi dukun atau paranorman lalu membenarkan ucapan dukun atau paranorman itu, sesungguhnya dia telah kafir terhadap risalah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Juga di antara deretan dosa yang disepelekan adalah sebagaimana keadaan sebagian kaum muslimat yang menanggalkan jilbab dan mengikuti pakaian perempuan-perempuan kafir. Sungguhnya Rasulullah SAW telah mengingatkan, "Sintani min ahli nari lam arahuma qawman ma'ahun siyatun ka'atnabil bakar yadribuna bihannas wa nisa'un kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilat ru'usuhun nakasumatil buktil ma'ilat la yadukuluna aljannata wa la yajitna rihaha wa inna rihaha la yujadu mimasirati kada wa kada." Dua golongan dari penduduk neraka, ya aku belum pernah melihat keduanya. Suatu kaum yang membawa cambuk-cambuk seperti ekor-ekor sapi, dia memukul manusia dengan cambuk-cambuk itu. Dan para perempuan yang berpakaian tapi telanjang, menyesatkan orang-orang lain, bersisir seperti pezina, kepala mereka seperti punuk-punuk unta yang miring. Mereka tidak akan dimasukkan ke sorga dan tidak akan mencium bau sorga itu. Padahal bau sorga bisa dicium dari jarak begini dan begini, yaitu dari jarak yang jauh. Di antara dosa yang membawa kejelekan untuk sebuah negeri adalah mencela dan menghujat pemerintah dan pemimpin muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akrama sultanallahi fid dunya akramahullahu yawm al-qiyamah, wa man ahana sultanallahi fid dunya ahanahullahu yawm al-qiyamah." Barang siapa yang memuliakan sultan Allah di dunia, Allah akan memuliakannya pada hari kiamat. Dan barang siapa yang menghinakan sultan Allah di dunia, Allah akan menghinakannya pada hari kiamat. Bukan hal yang terlarang bila memberi nasihat kepada penguasa, tapi memberi nasihat dengan cara yang jelas dan membawa manfaat dan perubahan, bukan dengan cara ribut-ribut, berteriak-teriak di jalan atau membalihi manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada an yansaha lihi sultan, fala yubihi alaniya, walakin yakhudh biyadihi fayakhlu bih, fa in qabila minhu fadat, wa illa kana qad adda alladhi alayhi." Barang siapa yang menasihati penguasa, janganlah dia menampakkan nasihat itu secara terang-terangan, tapi hendaknya dia mengambil tangan penguasa tersebut dan berdoa dengannya. Kalau sang penguasa menerima, itulah yang diinginkan. Akan tetapi jika sang penguasa menolak, dia telah menunaikan kewajibannya. Kaum muslimin dan muslimat yang berjalan ke negeri akhirat, di antara pokok perkara yang membuat kehidupan lebih berarti adalah mendidik diri dengan ilmu agama. Allah Ta'ala menyebut wahyu yang diturunkan kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam sebagai ruh. "Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wa lam iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim." Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh, yaitu wahyu Al-Qur'an, dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidak mengetahui apa kitab Al-Quran itu, tidak pula mengetahui apa iman itu, tapi kami menjadikan Al-Quran itu sebagai cahaya, yang dengan Al-Quran itu kami memberi petunjuk kepada siapa saja yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya engkau Nabi Muhammad benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Juga Allah Ta'ala menyebut Al-Quran yang merupakan sumber ilmu dan kehidupan dengan berbagai sifat agung. "Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepada kalian pelajaran dari Rabb kalian dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, serta petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepada kalian bukti kebenaran dari Rabb kalian dan kami telah menurunkan kepada kalian cahaya yang terang benderang. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana wa inni qad taraktu fiikum ma in tasantum bihi lan tadhillu ba'dahu abada." Kitab Allah wa sunnah Nabi. Ketahuilah bahwa saya telah meninggalkan pada kalian suatu perkara yang kalian tidak akan tersesat selama-lamanya sepanjang kalian berpegang dengannya, yaitu kitab Allah dan sunnah Nabi-Nya. Beliau juga bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid-din." Siapa yang Allah kehendaki kepadanya kebaikan, Allah akan memahamkannya di dalam agama. Karena itu tuntutlah ilmu dan obati penyakit kejahilan dengan berguru kepada orang-orang yang berilmu. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kalian kepada orang-orang yang berilmu jika kalian tiada mengetahui. Kaum muslimin dan muslimat yang takut dari api neraka. Dari pokok pijakan yang membuat kehidupan lebih berarti adalah mengikat diri dengan ketakwaan dalam menjalankan segala perintah dan meninggalkan segala larangan, disertai takut akan siksaan dan kemurkaannya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulih yu'tikum kiflaini min rahmatih wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya. Niscaya Allah memberi dua bahagian rahmatnya kepada kalian dan menjadikan untuk kalian cahaya, yang dengan cahaya itu kalian dapat berjalan dan Dia mengampuni kalian. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Takwa adalah sebab kemudahan dan sebab kelapangan. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberi rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam segala urusannya. Takwa adalah sebab kesejahteraan suatu negeri. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzdzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami menyiksa mereka disebabkan oleh perbuatan mereka. Kaum muslimin dan muslimat, para pemimpin dan orang tua, hidup ini adalah kesempatan dan amanah. Terdapat kewajiban yang terpikul pada pundak seorang yang diberi amanah kepemimpinan dan tanggung jawab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Ma min 'abdin istara'ahu Allahu ra'iyatan, thumma lam yahiqha bi nasihatin illa lam yajid ra'ihatal jannah." Tidak seorang hamba yang diberi tanggung jawab oleh Allah dengan suatu tanggung jawab, kemudian dia tidak menjaga tanggung jawab itu secara tulus dan maksimal, kecuali dia tidak akan mencium bau surga. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa qudha an-nasu wal hijara 'alayha mala'ikatun ghilazun shidad la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." Wahai orang-orang yang beriman, perihalalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang keras. Malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah pada segala hal yang Allah perintah kepada mereka, dan selalu mengerjakan segala hal yang diperintahkan. Wahai para pemuda dan pemudi harapan umat, kalian adalah buah hati dan masa depan umat ini. Jadilah orang yang paling bermanfaat bagi manusia, dan jadilah orang-orang yang berberkah dimanapun kalian berada, sebagaimana keberadaan Nabi Isa alaihi salam yang berkata, "Waja'alani mubarakan aina ma kuntu." Dan Allah telah menjadikanku sebagai orang yang berberkah dimanapun aku berada. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat yang seluruhnya akan menghadap kepada Allah, Pada hari kemarin kita dimuliakan dengan Ramadan. Tidak terasa waktu terus bergulir, dan hari ini kita telah meninggalkan Ramadan. Itulah hari-hari kehidupan. Hari-hari kehidupan yang terus berjalan tanpa henti menuju suatu yang pasti, kehidupan akhirat yang di hadapan Allah Azza wa Jalla kita akan berdiri. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Peliharalah diri kalian dari adab yang terjadi pada hari yang pada waktu itu kalian semua dikembalikan kepada Allah, kemudian masing-masing diri diberi balasan sempurna terhadap segala sesuatu yang mereka kerjakan, sedang sedikit pun mereka tidak didalimi, tidak dirugikan. Perbaharilah lembaran-lembaran kehidupan dan segala hasilnya akan kembali kepada kita jua. Man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka biqallamin lil 'abid. Barang siapa yang mengerjakan amalan salih, pahalanya untuk dirinya sendiri. Sedangkan barang siapa yang mengerjakan perbuatan jahat, perbuatan dosa, maka dosanya untuk dirinya sendiri. Dan sekali-sekali tidaklah makhluk membalimi hamba-hambanya. Kaum muslimin dan muslimat yang memiliki kelembutan hati dan kasih sayang, pada hari yang berbahagia ini, ada sejumlah kaum muslimin yang menghadiri hari ini dengan limangan air mata, berlipat duka dan nestapa. Oleh karena itu, ulurkan tangan kebaikan dan tuangkan dari ketulusan hati kepada saudara-saudara seagama. Rasulullah SAW bersabda, "Hal tunsaruna wa turzakuna illa bidu'afahikum." Tidaklah kalian mendapat pertolongan dan kelaparan rezeki kecuali dengan sebab memperhatikan orang-orang lemah di antara kalian. Juga jangan lupa kepada saudara-saudara kaum muslimin di berbagai belahan dunia, di Palestina, di Suria, di Irak dan selainnya, yang diliputi oleh berbagai kesedihan dan cobaan, curahkan doa dan bantuan untuk mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Al-mu'minu lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha." Seorang mukmin bagi mukmin yang lainnya seperti bangunan yang sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. Semoga Allah azza wa jalla selalu menjaga kita semua di atas segala nikmat dan melindungi kita dari segala musibah dan malapetaka, menghindari kehidupan kita dengan ketaatan, keberkahan dan rahmat, sebagaimana kita bermohon kepadanya agar dia menerima amalan puasa, salat, zakat, sedekah, bacaan Quran dan segala amalan salih, serta menjadikan amalan tersebut sebagai pembebas leher-leher kita dari api neraka. Semoga pada setiap tahunnya kaum muslimin dan muslimat selalu berada di atas kebaikan dan ketakwaan, tergolong ke dalam al-faizin, orang-orang yang beruntung, dan al-aidin, orang-orang yang terlahir kembali bersih dari dosa. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal amal wa sallallahu wa barak ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.